Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala bab mansubatil asma sadni dalam surah Jurumiyah. Al-mansubatu 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان أخواتها واسم إن وأخواتها والتابع المنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. قال الشيخ محمد بن سلمة بن رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى باب منسوبة أسماء هذا من إضافة الصفة إلى موصوفها منسوبة الأسماء masuk dalam bab mengidafakan sifat kepada mausufnya. Ay, bab al-asma al-mansubah. Itu maksudnya, isim-isim yang mansub. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, wa sani'u al-mu'allifi min ahsani ma ra'aitu. Apa yang dilakukan oleh mu'allif ibn Jurrum ada di antara perbuatan terbaik yang kulihat. Li'annahu dzakar awwalan al-marfu'at thumma dzakar al-mansubat thumma yadhkur al-mahfudhat hatta yakuna lisanu 'ala basiratin. Karena beliau menyebutkan awalnya isim-isim yang marfu'. Kemudian beliau menyebutkan isim-isim yang mansub. Kemudian nanti akan menyebutkan isim-isim yang mahfud, sehingga seorang di atas basirah, di atas ilmu terkait masalah ini. Al-marfu'atu la yumkinu an tatajawaza sab'ata asya. Isim-isim yang marfu' tidak akan mungkin melebihi 7. 7 perkara sudah dibahas. Al-mansubatu la yumkinu anta tajawaza 15. Isim-isim yang mansub tidak akan mungkin lebih dari, tidak akan melewati 15. Wahad hasrun, ya, pembatasan ini yufidu talib al-ilmi, akan memberikan faidah kepada seorang talib al-ilmi. Fa'idha alima annahu la yujadu marfu'un siwa hadis sab'ati istarah. Jika dia tahu tidak ada lagi isim marfu selain yang 7 ini, dia pun istarah, tenang. Dia hafalkan 7, sudah tenang. Wa idza 'alima annahu la yujadu mansubun siwa hadzal 15, aidan istarah. Jika dia tahu, telah tahu tidak ada lagi yang mansub dari isim-isim mansub kecuali 15 ini, dia pun akan istarah. Iya, dia hafalkan 15, kemudian tenang. Fala yujadu fil lughati al-arabiyyah, karena tidak dapat dalam bahasa Arab syai'un mansub, isim yang mansub, kharijun, yang keluar an hadhihi al-15, dari 15 ini. Dia tenang. Yaqulu wa hiya al-maf'ul bih wal masdar wa dharful zaman wa dharful makan wal hal wa tamyiz wal mustasna wa smula wal munada wal maf'ul min ajlih wal maf'ul ma'ah wa khabar kana wa khatiha wa sim'inna wa khawatiha wa tabi'in lil mansub. Qala syekh rahimahullah, wa tabi'u lil mansub na'udduhu wahidan am arba'ah. Dalam bab mansubat ini, at-tabi'u lil mansub, apakah kita hitung 1 atau 4 masing-masing dihitung, atau semuanya dianggap satu? Jawabannya na'udduhu wahidan. Kita anggap kita hitung satu. Tawabi yang empat kita hitung satu. Lianna lau adadnahu arba'ah, karena kalau kita hitung empat, lasarti mansubat samani asyar. Nanti ini mansubat menjadi 18. Lakin na'udduhu wahidan, kita baca, kita anggap satu. Wida adadnahu wahidan kana arba'at asyar. Kalau kita anggap keempat itu satu, maka yang ada adalah 14. Wahia al-maful bih, al-masdar, taraful zaman, taraful makan, al-hal, tamyiz, al-mustasna, ismillah, ul-manada, al-maful li'ajri, al-maful ma'ah, khabarkan akhawatiha, ismin akhawatiha, wa tabi' al-masub, wa maf'ulan, wa maf'ula, dhan akhawatiha. Ya, jadi 15 itu dengan dua maf'ul dhanna. Kalau disebut umalib 14 ditambah dengan maf'ul, dua maf'ul dhanna wahatiha. Lakin lam yadhkur musannif rahimahullahu taala maf'ulai dhanna wahatiha. Tapi musannif tidak menyebutkan maf'ulai dhanna wa ha nahnu nadhkuruha. Nah, sekarang kita sebutkan takmilatan lil adad. Nah, ini yang tidak ada dalam tuku tasaniyah. Ini di antara tambahan dalam tuku tasaniyah. Yang itu yang disebutkan oleh Ibn Jurum, yaitu kalau tawabi' dianggap satu, itu hanya 14. Hanya 14. Sehingga mana 15-nya? Ke-15-nya adalah maf'ul dhanna. Pada kalau qailun madalilu ala hadal hasri, kalau ada orang bilang, apa dalil pembatasan seperti ini, isim mansub 15, apa dalilnya? Fal jawabu mata karna husabiqan, jawaban yang kita sebutkan yang terlalu, huwa at-tatabbu'u wal istiqra. Dalilnya adalah tatabbu' wal istiqra. Hasil kajian, telaah, penelitian bahasa orang-orang Arab, ini para ulama Arabiyah. Lianna ulama lughah rahimahumullah wa jazahumullah khaira, karena mereka para ulama bahasa rahimahumullah jazakumullah khairan, tatabba'u lughah, mereka yang meneliti, menelaah, mengkaji bahasa Arab. Katakan al-wahid minhum yusafiru fil barari yatalaqal Arab, sehingga sasaran mereka sengaja bergian ke padang-padang pasir untuk bertemu dengan orang badui. Was'aluhum, bertanya kepada mereka, hatta jam'u lughatil arabiyyah, hingga mereka kumpulkan bahasa Arab. Wahafidhuha, mereka menghafalnya, walhamdulillah. Sehingga dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra. Walamma dzakarha al-mu'allif ala sabilil ijmal, dzakarha ala sabilit tafsil. Tatkala beliau rahimahullah telah menyebutkan dengan global, maka beliau sebutkan dengan rinci di bab berikutnya dengan rincian satu persatu. Lianna hadhihi tariqah min turuq ta'rifi hiya min turuq al-Qur'an. Karena metode ini, metode penulisan seperti ini adalah di antara metode yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Contohnya thamaniyata azwaj. Hadza mujmal, sebutkan 8. Apa itu 8 yang pasangan ini? Min adh-dhani itsnain. Dirinci. Wa min al-ma'z wa min al-ma'zi itsnain. Wa min al-ibil itsnain. Wa min al-baqar itsnain. Baru dirinci. Disebutkan global dulu baru kemudian dirinci. Ini tariqah Quran. Hakadha ya'ti fil Quran. Asy-syai' mujmalan tsumma ya'ti mufassalan. Demikian dalam Al-Quran, disebutkan dulu dengan global baru ya datang dengan rincian. Wa qala ka sunnah. Demikian juga dalam sunnah. Salatun la yukallimuhumullah yaumul qiyamah wa la zakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan yang tidak akan Allah banyak bicara di hari kiamat, tidak akan Allah tazkiyah dan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian yufasil, rinci beberapa riwayat. Di antara riwayat yang ada, musyaimitun zanin wa'ailun mustakbir warrajulu yunfiku sil'atahu bilhalafil kadhib. Dirinci, disebut dulu global, tiga, kemudian baru dirinci. Asyahid, ya, metode ta'lif global, kemudian rincian. Rinci berikutnya adalah termasuk ya metode dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Qala al-ijmalu awalan summa tafsilu thaniyan, ya, penyampaian dengan global pada awalnya, kemudian rinci, dirinci berikutnya. Min turuqit ta'lifil mufidah lil mukhatab, di antara bentuk, cara, metode penulisan yang berfaedah untuk yang dia bicara. Di dalam insana idza arafa al-ijmala wa hafizahu, karena kalau seorang sudah tahu secara global, telah menghafal secara global, sara yatasawwafu wa yatatalla'u ila tafsil, maka dirinya akan mengharap-harap ingin segera bisa mengetahui rincian. Sehingga payaridu tafsilu anafsin qabilatin mutasawwiqah, sehingga ketika datang rincian, tafsir rincian tersebut datang kepada kalbu, kepada jiwa, kepada seseorang yang memang sudah menerima, sudah sangat ingin dapat rincian. Fayakunu hadza ablagh bi mukhtasar, sehingga ini akan lebih ya sangat bisa ya lama dalam ingatan seseorang. Ya, akan menempel dalam ingatannya ketika dia tahu global, berkemudian datang rincian apa yang sudah tahu secara global, dia ingin rinciannya tahu, kemudian berrincian, maka rincian tersebut akan lebih ya dalam ingatan dia, akan lebih lama dalam ingatan dia. Namun Allah a'lam bishawab. Cukup salam.